أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Maka mereka-mereka itulah lam yakun mu'jizina fil ard, ay laysu fa'itin Allah li'annahum tahta qabdatihi wa bi sultani. Mereka-mereka tidak akan bisa mengalahkan Allah di bumi ini, ay laysu fa'itin Allah li'annahum tahta qabdatihi wa fi sultani, karena mereka di bawah kekuasaan Allah, genggaman Allah azza wa jal. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, mereka pun tidak memiliki para wali penolong selain Allah azza wa jal. Fayadfa'una anhum al-makruh, sehingga akan menolong dari hal-hal yang buruk dari dirinya. Aw yahsuluna lahum ma yanfa'uhum, atau mereka akan mendapatkan suatu manfaat dari yang lainnya. Tidak, mereka tidak punya aulia, tidak punya penolong. Bal taqatta'at bihimul asbab, bahkan sebab-sebab itu semua terputus. Sebab-sebab itu semua yang mendatangkan manfaat, yang bisa menolak bahaya, itu terputus. Tidak ada yang bisa kecuali Allah azza wa jalla. Yudha'af 'alaihimul 'adzab, azab siksaan dilipat gandakan bagi mereka. Yughlad wa yazdad, ditambah keras, ditambah berlipat-berlipat. Li'annahum dhallu, karena mereka tersesat. Bi'anfusihim, diri mereka juga tersesat. Wa dhallu ghairahum, dan mereka juga menyesatkan orang lain. Diri mereka tersesat, mereka menyesatkan orang lain. Maka nu yastati'una sam'a, mereka tidak bisa mendengar. Hai membughdihim lil haq, karena mereka benci terhadap al-haq. Al-haq, tidak mau mendengar Al-Quran dan As-Sunnah, benci. Memang dasarnya benci terhadap Allah, terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Na'udzubillah. Wa nufurihim anhu, dan mereka pun lari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah membenci, juga lari. Maka nu yastati'un ayyasma'u ayatillah, mereka tidak akan bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Sima'an, mendengarkan pendengaran ayat-ayat Allah. Yantafi'una bih, sehingga bisa memberikan manfaat dengannya. Famalahum anit tadhkirati mu'ridin, lalu kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Karena humurun mustanfirah, seakan-akan mereka adalah himar, keledai yang liar, yang lari. Farad min qaswarah, lari dari buruan atau pemburu yang jitu. Fama kanu yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Ayanzuruna nadhara ibrah wa tafakkur, mereka tidak bisa melihat, ibrah bertafakur, mikir dengan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat mereka. Apa nih kira-kira? Fama yanfa'uhum, itu semua tidak bermanfaat bagi mereka. Wa innama hum kasammi wal bukm alladzi la ya'qilun, mereka adalah orang yang buta tuli, yang tidak berakal. Bisu, tuli, buta, tidak berakal. Nah, karena memang dasarnya apa? Benci terhadap al-haq, na'udzubillah. Ulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka-mereka itulah yang rugi terhadap diri mereka sendiri, rugi. Karena berpaling dari al-haq, berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, berpaling dari Allah dan Rasulnya. Haitsu fawwatuha a'dhamu tsawab. Yang mereka luput, pahala yang besar luput dari diri mereka. Wastahaqqu asyaddal azab. Sehingga mereka berhak mendapatkan azab, siksaan. Wadhalla anhum ma kanu yaftarun. Hancurlah dari mereka idmahal dinuhum alladhi yad'una ilayhi wa yahsinuna. Hancur lebur agama atau sesembahan yang mereka sembah dahulu di dunia. Walam tughni anhum alihatuhum allati ya'buduna min dunillahi lamma ja'a amru rabbik. Tidak bermanfaat sesembahan mereka, tuhan-tuhan mereka yang dahulunya mereka sembah selain Allah. Ketika sudah datang kepastian dari Allah, la jaram ay haq wa sidq, jujur pasti dan pasti. Ya, itu akan datang. Dan pasti, jujur pasti, tidak bohong. Annahum fil akhirati humul aksarun. Bahwasanya mereka di akhirat kelak nanti adalah orang-orang yang merugi. Hasaral khasar fihim. Kerugian yang besar ya, terbataskan hanya mereka saja. Bal ja'alallahum minhu asyadduh. Bahkan lebih keras lagi siksaannya. Lishiddati hasratihim wa hirmanihim. Karena saking kerasnya kerugian mereka. Ya. Naam, diharamkannya mereka dari pertolongan Allah. Wa ma yu'anuna min masyaqqa min al-'adzab. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka dari kesusahan azab. Nastajir billah min halihim. Kita minta pertolongan pada Allah, berlindung pada Allah dari keadaan mereka-mereka yang buruk. Na'udzubillah. Walamma dzakara hal asqiya, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keadaan orang-orang yang binasa, merugi. Dzakara awsafas su'ada. Setelah itu Allah akan sebutkan ciri, sifat golongan orang-orang yang bahagia. Wa ma lahum indallahi min thawab. Dan dari pahala apa yang akan Allah berikan kepada mereka. Nah, Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.